kepadamu tentang apa yang tengah aku rasakan. Ada apa, ada apa, katakanlah semuanya, ku kan dengarkan, duhai cintaku. Apa yang kurasakan padamu, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitupun orang tuaku. Kau takkan tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Kan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan, bukan memeluk, menciummu di surga. Kau pergi tinggalkan aku, bawa aku kemana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Kan ada yang